Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashrafal anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tumma amma ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk bisa duduk di sebuah majlis di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain dan tidak bukan barakallahu fikum, ya, dalam rangka ya mengerjakan ya amalan saleh yang dengan itu kita harapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai dengan salatul maghrib dan dilanjutkan dengan talabul ilm, menuntut ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insyaAllah ta'ala kita juga akan melaksanakan salatul isya. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din rahimani rahimakumullah, ketahuilah. Barakallahu fikum. Tidak ada kenikmatan ya senikmat seorang hamba. Barakallahu fikum, senang dengan ilmu. Barakallahu fikum. Ya, tidak ada kenikmatan ya yang mana kenikmatan ini melebihi segala-gala kenikmatan. Itu apa? Apabila seseorang itu barakallahu fikum senang dengan ilmu dan memiliki ilmu. Bahkan disebutkan barakallahu fikum ya. Naam. Ya, para raja-raja terdahulu apabila mereka mengetahui nikmatnya ilmu, pasti mereka akan merebutnya dengan pedang-pedang mereka. Barakallahu fikum. Ya, lihat. Ya, para raja yang notabene sudah kita fahami bagaimana kehidupannya penuh dengan kemewahan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan barakallahu fikum fasilitas-fasilitas yang ada. Akan tetapi, ya, apabila dia tahu nikmatnya ilmu, ya, apabila raja ini tahu nikmatnya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan merebutnya. Merebutnya dari para ulama. Orang-orang yang memahami ilmu, orang-orang yang belajar ilmu, orang-orang yang memiliki aktivitas menuntut ilmu. Ya, dia akan merebutnya dengan pedang-pedang mereka. Artinya apa? Ya, kalau diibaratkan ilmu itu sebuah barakallahu fikum benda berharga, mereka akan perangi orang yang memilikinya, mereka akan ambil ilmu itu. Ya, ini sebuah ibarat yang disebutkan oleh para salaf terdahulu barakallahu fikum. Ka ikhwani fi din rahiman rahimakumullah, bagi kita yang hari ini ya sudah mulai Allah bukakan hatinya untuk senang dengan ilmu, ingin tahu tentang permasalahan-permasalahan agama ini, ingin tahu tentang tauhid, ingin tahu tentang sunnah, ingin tahu tentang iman, ingin tahu tentang barakallahu fikum permasalahan-permasalahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu sungguh kenikmatan yang luar biasa barakallahu fikum. Nah, ya, kenikmatan yang luar biasa barakallahu fikum. Ya. Di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam banyak hadis. Di antaranya hadis yang sering kita dengar barakallahu fikum, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh barakallahu fikum ya Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana beliau pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalan baginya dengan ilmu tersebut menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jalan menuju syurga melalui kendaraannya apa? Ilmu. Ya. Jalan menuju syurga kendaraannya itu ilmu. Ya, barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan perniagaan. Ya, bukan jagongan. Ya, maksudnya ngobrol-ngobrol ya, ataupun Nur Sendagurau, ya, barakallahu fikum. Naam, tidak ada jalan menuju syurga itu barakallahu fikum dengan sibuk di pasar, dengan sibuk di barakallahu fikum. Naam, ya, di majlis-majlis yang penuh di dalamnya barakallahu fikum sendagurau, ya, canda tawa. Ya, bukan tidak boleh bercanda tawa, bukan boleh, tidak boleh bersendagurau, tapi barakallahu fikum dibandingkan dengan menuntut ilmu jauh kenikmatannya barakallahu fikum. Inilah kendaraan kita. Barakallahu fikum. Inilah kendaraan apabila ingin masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, kenikmatan ilmu juga melebihi daripada itu. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Ya. Allah ya barakallahu fikum akan memberikan dia kebaikan-kebaikan, ya, maka dia akan difahamkan dalam urusan agama. Artinya apa? Tatkala kita memahami ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Bukan kejelekan, bukan kerusakan, ya, bukan barakallahu fikum, na'am, ya, hal-hal yang merugikan, tidak. Tapi kebaikan demi kebaikan. Ya, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Ya, barakallahu fikum. Ini nikmatnya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya memahami, ya, barakallahu fikum, ilmu itu barakallahu fikum. Nah, maka apabila di antara kita yang sudah mulai senang dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini nikmat luar biasa, ya, barakallahu fikum, untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang masih belum merasa nyaman, belum merasa tenang dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tentu ini proses. Ya. Nah, barakallahu fikum, kenikmatan itu, ya, terkadang tidak bisa kita dapatkan bagaikan membalikkan telapak tangan langsung dapat segera. Butuh proses. Barakallahu fikum, butuh proses. Namun barakallahu fikum, proses itu harus ditempuh. Ya. Nah, bukan apa? Ya kan butuh proses, ya sudah, nanti ajalah bagaikan air yang mengalir. Ini kalimat-kalimat yang barakallahu fikum, apa? Kalimat-kalimat pesimis. Ya. Biarkanlah bagaikan air yang mengalir. Ya. Jadi apa? Kemana air membawa, ya disitulah dia ikut. Ya. Dan seringnya air itu akan membawa kepada tempat yang lebih rendah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Padahal air itu bisa kita kita bisa arahkan. Ya. Bisa kita arahkan kepada tempat yang lebih baik. Ya. Barakallahu fikum. Ini kalau kita berbicara masalah filsafat. Ingat ya, kalau orang yang berdalilkan dengan ilmu filsafat, bantahnya juga gampang. Dan ilmu filsafat juga, karena filsafat itu hasil pemikiran. Bukan hasil apa? Hasil daripada bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga kalimat yang menyatakan bahwasanya biarkanlah hidup itu bagaikan air yang mengalir. Ya. Ini kalimat yang pesimis. Kalimat yang barakallahu fikum, seolah-olah menyalahkan takdir. Padahal Allah Subhanahu wa taala merahasiakan takdir agar kita berjuang, berusaha. Barakallahu fikum. Contoh misal, engkau diberi air susu dan racun. Coba kalau kita ikuti bagaikan air yang mengalir. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita dihadapkan, ya, barakallahu fikum, air susu ini racun. Kemudian ditutup. Ya, ini Pak, ada dua air. Ya, air susu dan air racun. Silakan pilih botol yang mana. Kita enggak tahu. Pasti dengan berusaha tanya, yang mana yang racun nih? Yang mana yang racun ini? Saya nggak mau minum. Saya mau yang susu. Untuk itu kita berusaha mencari yang terbaik. Mencari agar kita bisa selamat. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, lalu kenapa untuk barakallahu fikum kehidupan yang hakiki, ya, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala, kita katakan kita menyalahkan takdir. Jadi maksudnya menyalahkan takdir bagaimana? Ya, saya malas, saya enggak suka dengan ilmu agama, itu takdir dari Allah. Ya, barakallahu fikum. Saya na'am, ya, enggak suka salat, itu takdir dari Allah. Subhanallah. Ya, memang Allah takdirkan, tapi Kenapa orang rahasiakan takdir? Agar kita berusaha, berjuang, mencari yang terbaik. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimahumullah, inilah di antara kenikmatan ilmu. Ya, barakallahu fikum, di satu sisi Allah akan berikan kebaikan kepada kita, dan kebaikan ini berupa hal yang luas. Ya. Baik kita diselamatkan dari syubhat, ya, yaitu tipu daya, perkara-perkara yang masih samar, yang masih bingung hukumnya, tak akan bisa menjawabnya, ataupun daripada syahwat, dari hawa nafsu. Barakallahu fikum. Dari hawa nafsu. Dan ingat, ya, kalau dikaitkan dengan kehidupan itu, biarkanlah bagaikan air yang mengalir. Air itu, kalau di dalam jiwa manusia itu seperti hawa nafsu. Maka apabila seorang mengatakan, biarkanlah hidup itu bagaikan air mengalir, berarti apa? Biarkanlah hidup itu mengikuti hawa nafsu. Ya. Karena hawa nafsu ini, barakallahu fiikum, apabila tidak diatur, tidak dikontrol, tidak dicegah, maka dia akan mengikuti kejelekan. Ya. Akan senantiasa mengikuti kejelekan. Yang namanya hawa nafsu, manusia senang dengan kejelekan. Senang dengan perkara, barakallahu fiikum, yang mengarah kepada kemaksiatan, kepada dosa. Barakallahu fiikum. Nah, sehingga inilah salah satu senjata iblis dan para tentaranya, yaitu para syaitan. Yaitu apa? Bagaimana caranya mengendalikan hawa nafsu manusia agar mengikuti keinginan iblis. Jadi jangan disalahkan iblisnya. Iblis itu faktor eksternal. Hawa nafsu faktor internal yang ada pada diri kita. Ya, barakallahu fiikum. Nah, maka apabila kita mampu mengontrol hawa nafsu kita, mengarahkan hawa nafsu ini kepada yang halal, barakallahu fikum, ya, na'am, maka niscaya nam iblis pun sulit untuk menggoda kita. Ya, tapi kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka itulah pintu seolah-olah kita membuka kepada iblis, ayo dukung hawa nafsu saya. Kuatkan hawa nafsu saya. Ya, untuk apa? Untuk melakukan, barakallahu fikum, kebatilan demi kebatilan. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, ini sebagai mukaddimah sebelum kita masuk kepada pembahasan pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini, barakallahu fikum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala genggam hati kita, ya, agar hidayah itu datang kepada kita, hidayah barakallahu fikum iman wasunnah, hidayah kita senang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk mencari tahu ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan senang untuk mengamalkannya, barakallahu fikum. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita meninggal dunia di atas iman dan sunnah. Amin, Allahumma amin. Tayyib, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada pelajaran kita, yaitu kitab yang kita bahas, durus minal Qur'anil Karim, yaitu pelajaran-pelajaran ataupun faedah-faedah yang bisa kita petik, beberapa pelajaran, beberapa faedah yang bisa kita petik daripada Al-Quran Al-Karim. Tentunya tidak semuanya, tapi beberapa intisari daripada pelajaran-pelajaran di dalam Al-Quran. Dan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, ya, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang, ya, makna tauhid. Ya, makna tauhid. Ya, barakallahu fikum. Yaitu apa? Makna tauhid, na'am, ifradullah bil-ibadah. Ya, secara garis besar maknanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ibadah. Itu makna tauhid secara secara umum, ya, ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk kepada anwa'ut tauhid, jenis-jenis tauhid, dan juga sudah disinggung sedikit pada pertemuan yang lalu, ya, bahwasannya yang namanya tauhid itu ada tiga macamnya. Ada tiga jenis. Dan tiga jenis ini bukan hasil daripada barakallahu fikum, na'am, pemikiran seseorang, bukan. Ya. Bukan hasil pemikiran seseorang, tidak. Tapi tiga jenis tauhid ini adalah tersebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran dan dirangkum oleh mereka para ulama. Dirangkum oleh mereka para ulama. Jadi bukan diciptakan sendiri, tidak. Tapi ada dalam Al-Quran, cuman tidak dipoinkan di dalam Al-Quran. Itu saja yang membedakan. Tidak dipoinkan, tidak disebutkan tauhid itu ada tiga. Tidak. Ya, nah, untuk mempermudah pemahaman, maka para ulama memberikan poinnya. Jadi dalam Al-Quran ada disebut tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Semuanya ada dalam Al-Quran, tapi tidak dipoinkan. Sehingga para ulama memoinkan tiga tauhid ini agar untuk mudah diingat, mudah dipelajari, mudah difahami, dan mudah untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Dan metode pempoinan ini bukan perkara yang baru. Nabi SAW sering menyebutkan dengan angka-angka. Amalan-amalan yang harus dilakukan, amalan-amalan yang harus ditinggalkan, ya, dengan sebutan angka-angka. Jadi, semuanya ini tidak ada unsur perkara yang baru. Semuanya itu di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Dan ini hasil penelitian, hasil kajian para ulama, ya, yang mereka mengkaji Al-Quran, sehingga di Al-Quran itu memberitakan adanya tiga tauhid ini, barakallahu fikum. Dan juga pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan apa itu tauhidur rububiyah. Ya, tauhid rububiyah yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas penciptaannya kita esakan dia, hanya Allah yang mampu menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah yang mampu, barakallahu fikum, apa? Menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menurunkan hujan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendatangkan musibah, bencana, ya, malapetaka dan seluruhnya. Ini terkadang ya tidak sedikit dari sebagian kaum muslimin masih terkadang lupa dengan hal ini. Jadi ketika barakallahu fikum terjadi gempa, ya barakallahu fikum terjadi tsunami misalnya, mereka lupa untuk menyebutkan sebuah kalimat, ini adalah takdir Allah. Ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seringnya mereka mengucapkan apa? Oh, ini fenomena alam. Ya. Bencana alam, terjadi fenomena alam demikian-demikian. Ini sebab, ini semuanya sebab. Fenomena alam ini semuanya sebab, tapi siapa yang melakukannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka harus kita ingatkan lagi tentang rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Bayangkan ikhwan fillah rahimakumullah, kalau enggak dengar hari ini penjelasan berkaitan tentang ini, mungkin setiap harinya kalau ada musibah-musibah, wah fenomena alam, wah alam seperti ini, ya barakallahu fikum. Naam. Ya, oh ini terjadi karena apa? Karena terbergesernya naam, ya, suatu tanah yang ada di bumi sehingga terjadinya gempa. Betul, itu sebab. Tapi siapa yang melakukannya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana yang benar? Yang benar kalimatnya adalah ini takdir dari Allah, atau sebut saja qadarullah wa masyafa'al. Pertama itu yang harus keluar dari lisan kita. Kemudian barulah kita sebutkan sebabnya, Allah jadikan fenomena seperti ini seperti ini. Demikian pula yang ini yang sering juga terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, itu apa? Fenomena turunnya hujan. Fenomena turunnya hujan, mereka lebih fokus kepada apa? Sebabnya. Itu apa? Barakallahu fikum. Jadi uap dari suatu tempat, dari air laut kalau tidak salah, naik ke langit, ya, tersedot ke langit, kemudian terjadi mendung dan turun hujan, ya, atau mungkin antum lebih mengetahui sebabnya. Sehingga ketika ditanya kenapa sebab turun hujan, jawabannya itu, ya, tidak berat sekali keluar daripada lisannya, apa? Ini qadarullah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat itu. Allah yang menurunkan itu. Ya. Bahkan lebih selamat ucapan apabila dia mengatakan, kenapa sebab turunnya hujan? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Walaupun kita tidak bisa menyebutkan secara ilmiah, ini lebih selamat. Ya. Walaupun kita tidak paham, ya, bodoh terhadap sisi ilmiahnya, sisi sebabnya. Dan berapa banyak orang yang ilmiah, lupa terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk menyebutkan bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga orang yang di sini membuktikan bahwasanya orang yang paham terhadap ilmu agama dibandingkan ilmu dunia itu lebih apa? Lebih utama, lebih selamat lisannya, keyakinannya. Ya, barakallahu fikum, dibandingkan dengan orang yang sangat memahami ilmu dunia, ilmu astronomi, ilmu geologi dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan titelnya profesor, doktor. Ya. Lebih selamat orang yang memahami ilmu agama, tatkala dia melihat fenomena-fenomena alam yang keluar dari lisannya apa? Qadarullah wa masyafa'al. Ini disebabkan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Itu lisan yang lebih selamat dibandingkan dengan apabila ditanya apa penyebab gempa? Kenapa terjadi gempa? Oh, ini karena bumi sudah mulai tua, terjadi pergeseran ini dan itu. Dia lupa menyebut Allah, membawa Allah Subhanahu wa taala dalam fenomena tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Jadi ini harus sering kita ingatkan karena ini berkaitan tentang rububiyah. Padahal orang di zaman dahulu, ya kaum musyrikin, kafirin, ya mereka memahami tauhid ini, memahami rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka menyembah berhala, ya, tapi mereka yakin berhala itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat itu Allah Subhanahu wa taala. Berhala itu tidak mampu menurunkan hujan. Yang menurunkan hujan itu Allah Subhanahu wa taala. Mereka faham itu. Ya. Tapi apa? Tapi mereka terjatuh dalam penyembahan, peribadahan, dan inilah dijadikan sebagai makna tauhid yang sesungguhnya. Itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Barakallahu fiikum. Karena rububiyah dalam perbuatan-perbuatan Allah, keumuman manusia semua memahaminya, semua meyakininya, tapi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak manusia yang terjatuh dalam hal ini, dan inilah sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya di tengah-tengah umat mereka, barakallahu fiik, untuk meluruskan cara mereka beribadah, bukan meluruskan keyakinan mereka terhadap rububiyahnya Allah, terhadap perbuatannya Allah, bukan, tapi terhadap cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, sekarang kita lanjutkan, barakallahu fiikum, ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala anwa'u tsani, jenis yang kedua daripada tauhid. Ya, yang pertama apa? Rububiyah, ya. Apa itu rububiyah? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatan Allah. Sekarang jenis yang kedua, tauhidul uluhiyah. Nah, ini inti daripada tauhid. Ya, tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Wa huwa ifradullah jalla wa ala bi af'alil ibad. Ini definisi secara rincinya. Kalau secara umumnya tadi apa? Ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Lebih khususnya ataupun lebih rincinya disebutkan oleh beliau hafizahullah, yaitu yang makna daripada tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala bi af'alil ibad, dalam amalan ibadah para hamba. Jadi langsung tertuju kepada hamba itu. Ya. Barakallahu fikum. Bagaimana hamba itu, ya, bisa mengesakan amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid uluhiyah. Ya. Berkaitan tentang penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyahnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Allati yataqarrabuna biha ilaihi subhanahu wa ta'ala. Yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang namanya ibadah itu pasti ada tujuan. Ya, ada tujuan. Apa tujuan kita beribadah? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, mereka musyrikin, ya. Nah, demikian pula kafirin, mereka sebenarnya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara mereka beribadah itu salah. Mereka yakin Allah itu Rabb, Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan mereka, mereka yakin. Tapi cara mereka beribadah, cara mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah itulah yang salah. Sehingga diutuslah para rasul untuk meluruskan perbuatan-perbuatan mereka ini, barakallahu fikum. Naam. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, yang namanya ibadah pasti ada tujuan, yaitu apa? Ingin dekat dengan Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan fillah rahimakumullah, orang-orang kafir contohnya umat Nasrani, mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mereka berkeyakinan apa? Ya, tentunya keyakinan-keyakinan khurafat yang mengandung kesyirikan juga, Pak. Allah itu menyatu kepada jasad seorang manusia. Nah itu. Ya. Mereka yakin Allah. Jadi yang melakukan ini semua, Pak. Yang bisa menyembuhkan, menghidupkan. Itu siapa? Allah sebenarnya. Cuma melalui perantara aja, Pak. Makhluk. Ini bagi umat Nasrani. Berkeyakinan seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Masalah rububiyah mereka yakin. Tapi dalam masalah ibadah mereka terjatuh padanya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah disebutkan ya. Di antara contoh-contoh ibadah kata beliau hafizahullah taala kaddu'ai seperti berdoa. Ya, ini bagian daripada ibadah, macam ibadah. Apa sih tujuan kita berdoa? Ya. Karena apa? Karena ada keyakinan ya, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ingin berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Harusnya doa itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit, bahkan di sebagian kaum muslimin tujuannya mereka ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah doa yang mereka persembahkan justru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal ya, mohon maaf, mereka datang kepada kuburan para wali misalnya. Mereka berdoa, berdoanya meminta kepada para wali ini. Ya. Mereka yakin bukan wali ini yang menciptakan, menghidupkan, bukan wali ini yang menurunkan hujan, bukan wali ini yang memberikan rezeki, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Mereka yakin. Ya. Jadi kalau kita barakallahu fikum mengatakan mereka barakallahu fikum, kita katakan kepada mereka, ya, kenapa engkau beribadah kepada wali? Ya, saya tidak beribadah kepada wali, saya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rangkaian ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa? Meminta kepada para wali, karena ini wali-wali Allah. Ini mereka para wali Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita. Kita ini orang yang hina dina, enggak pantas untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh perantara yaitu orang-orang saleh. Nah, ini jawaban mereka keumumannya. Ya, barakallahu fikum. Jadi lagi-lagi ini hasil buah ilmu filsafat. Ya, bagaimana ilmu filsafat mengatakan hal ini? Di antaranya barakallahu fikum, dia permisalkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu seperti hubungan dengan seorang raja. Ya. Jadi rakyat ya, barakallahu fikum, itu tidak pantas langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rakyat itu harus melakukan birokrasi terlebih dahulu. Ya, barakallahu fikum. Jadi dipermisalkan dengan apa? Dengan raja. Bagaimana cara agar dikabulkan permintaan kita oleh raja? Maka datang dulu ke prajuritnya, sampaikan pesan bahwa saja saya di tempat saya sedang membutuhkan ini, tolong sampaikan kepada raja. Kemudian prajuritnya sampaikan kepada menteri. Menteri baru sampaikan kepada raja. Gak bisa, langsung rakyat bertemu raja, gak bisa. Ini syubhatnya. Ini keyakinan mereka. Hasil ilmu filsafat. Ya, barakallahu fikum. Maka bantahannya sangat mudah. Ya. Apa? Kenapa engkau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk? Dengan raja? Allah itu Tuhannya para raja. Allah itu Tuhannya manusia yang tidak membeda-bedakan mereka kecuali dengan takwa. Apapun kedudukan mereka. Ya, barakallahu fikum. Rajakah mereka, rakyatkah mereka, barakallahu fikum. Kulit hitamkah, kulit putihkah. Bukan itu tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa yang ada di dalam hati-hati mereka. Dia seorang rakyat jelata, tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih mulia daripada raja yang zalim. Barakallahu fikum. Demikian pula tatkala ingin meminta, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia Rabbul Alamin. Rabbnya alam semesta raya ini, tidak ada birokrasi dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu ada wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam tatkala mengajarkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang tatkala ketika itu masih sangat kecil, masih kecil usianya, beliau mengajarkan ya, fa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Nabi tidak mengatakan apabila engkau meminta, minta dulu kepada saya dan saya nanti akan meminta kepada Allah. Tidak. Padahal itu Nabi. Lebih utama daripada wali-wali Allah. Lebih utama dari orang-orang saleh. Tapi Nabi tidak pernah mengajarkan minta dulu kepada saya. sebelum kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini doa, ya, ibadah doa yang harusnya langsung, ya, barakallahu fikum, apabila kita ingin mewujudkan tauhid uluhiyah, yaitu dengan apa? Salah satu contohnya ibadah doa, yaitu minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sulit, tidak berat. Justru mereka yang memakai pemahaman filsafat ini yang memberat-beratkan diri. Wah, saya ini barakallahu fikum, ya, pingin rezekinya lancar. Ya, ini sudah buka usaha, semoga usaha saya ini langgeng. Ya, bisa buka cabang misalnya barakallahu fikum. Wah, saya harus persiapkan uang sekitar sekian-sekian untuk melakukan safar. Kemana? Ke kuburan wali fulan. Untuk apa? Untuk minta doa di sana. Sudah salah jalan kesyirikan dan mengeluarkan harta pula, berkorban pula dengan cara yang susah, berat. Mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, meninggalkan keluarga. Salah pula. Perhatikan. Ya. Ini kesyirikan. Kesyirikan itu menyulitkan, menyusahkan, bukan memudahkan. Justru tauhidullah azza wa jal, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala jalan yang mudah. Tentunya bagi mereka yang berilmu, yang memahami bagaimana hakikat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, ini contoh ibadahnya. Contoh ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, seorang hamba itu harus mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah mereka. Contohnya apa? Berdoa. Contoh berikutnya, wal khauf. Dan rasa takut. Ya, barakallahu fikum. Dan al khauf, ya, ini dijabarkan pula oleh para ulama. Ya, kita simpulkan saja menjadi tiga barakallahu fikum, tiga macam. Yang pertama, khauful ibadah. Khauf yang sifatnya ibadah. Ya, yaitu apa? Yaitu rasa takut, ya, yang harus dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut barakallahu fikum, na'am, dengan apa? Dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dengan apa? Takut dengan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini seorang yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya yang berupa apa? Al-khawf, rasa takut. Ini yang sebenarnya yang pantas. Yang menyelisih ini apa? Yang menyelisih adalah al-khawf kepada makhluk, rasa takut kepada makhluk. Apa contohnya? Contoh misal yang sering mungkin terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Misalnya ada pohon yang dikeramatkan, angker katanya. Jadi kita takut dengan pohon ini. Wah, nanti saya bisa didatangi, saya bisa dicekek, saya bisa takut. Bisa kualat, bisa ini dan itu. Ini hati-hati, ini kesyirikan. Padahal pohon itu benda mati, gak bisa apa-apa dia. Kok takutnya melebihi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat kuburan, ya barakallahu fikum, ketakutan luar biasa. Ada pocong, ada ini, ada itu. Ini hati-hati, ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, pada kuburannya sudah beda alam. Orang di dalamnya pun tidak tahu kita mendengar, tidak mendengar kita. Ya, barakallahu fikum. Justru, kenapa ada penampakan-penampakan seperti itu yang betul-betul dibuktikan oleh orang-orang yang pernah melihatnya? Justru itu karena ketakutan diri kita sendiri. Sehingga disebutkan pula, barakallahu fikum, ya, iblis bermain di situ. Apa yang kita takutkan? Oh, takutnya pocong, luar biasa. Maka iblis bisa saja menampakkan wujud pocong di hadapan kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, bisa saja iblis memperlihatkan kuntilanak di hadapan kita. Bisa, itu karena apa? Karena kita tidak memiliki keimanan, tidak memiliki tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita takutkan adalah makhluk-makhluknya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dimudoroti oleh apa? Kocong. Takut dimudoroti, takut dibunuh, takut diteror, takut di ini dan itu oleh. Padahal, barakallahu fikum, ikhwani fillah rahimakumullah, kalau antum perlu tahu, pocong, gundurwo, kuntilanak, itu cuma ada di Indonesia. Di luar negeri enggak ada itu. Saya pernah tinggal di negeri Yaman selama 3 tahun. Barakallahu fikum. Itu ketika ingin melangsungkan apa? Penguburan, ya, terhadap kaum muslimin, Jadi sebelum dikuburkan itu ketika kita lewat di depan makbarah kuburan, pekuburan, itu melihat anak-anak main petak umpet di liang lahat. Ya, umpetnya di liang lahat karena di sana rata-rata kuburan sudah digali terlebih dahulu. Jadi nanti ketika ada yang meninggal tinggal dirapikan sedikit. Ya. Jadi mereka bermain di sana. Bermain petak umpet, ya. Umpetnya di liang lahat di balik pohon-pohon besar di sana. Barakallahu fikum. Kita orang Indonesia berpikir, "Oh, kalau di Indonesia mana ada anak-anak mau main di kuburan?" Ya, pasti takut. Ya. Takut pocong, takut kuntilanak. Di sana enggak ada. Kenapa? Karena mereka enggak kenal. Mereka pocong itu apa, kuntilanak enggak ada. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tokoh-tokoh ini ya dihidupkan di negeri kita. Melalui apa? Melalui tontonan-tontonan televisi. Ya, barakallahu fikum. Ya, cerita-cerita. Barakallahu fikum. Sebenarnya mereka enggak ada. Kok mereka ada wujudnya? Itu karena kita tidak memiliki iman. Karena kita takut. Sehingga iblis pun bisa saja, bisa jadi, diperlihatkan sosok itu. Tapi seorang yang takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun dia berjalan, kemanapun arahnya, barakallahu fikum, dia tidak pernah akan ada muncul itu yang namanya pocong, yang namanya kuntilanak. Bahkan iblis pun takut mungkin dengannya, barakallahu fikum. Nah, ya, kalau di barat mungkin vampir. Itu juga diwujudkan. Ini kan tokoh-tokoh yang dimunculkan. Bukan ada. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau di Arab gak ada itu. Setan-setan itu gak ada. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini satu sisi bukti mereka apa? Mereka dalam hal al-khawf, rasa takut itu. Ya. InsyaAllah ta'ala sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sana kalau anak-anak gak sholat, tuh pertama memang awal-awal dia takut sama abinya. Tapi lama-lama apa? Takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang ditanamkan oleh orang tuanya takut kepada Allah. Bukan takut kepada. Nah, jangan kesana nak. Nanti ada pocong lu. Enggak. Ya, barakallahu fikum. Yang ditanamkan, awas kamu. Ya, enggak sholat, diadab kamu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Disiksa kamu di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kamu sama Allah. Ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Al-khawf, rasa takut itu harus kita tujukan, persembahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini khawful ibadah. Khawf yang sifatnya ibadah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian ada khawf, rasa takut yang maksiat. Yang sifatnya pada posisi maksiat. Artinya apa? Bukan tidak masuk kategori kesyirikan. Bukan. Belum masuk kategori kesyirikan. Tapi apa? Dosa besar. Ya. Kemaksiatan. Bagaimana itu? Yaitu apa? Ya. Rasa takut ya kepada makhluk ya barakallahu fikum apabila ya nam diperintahkan sesuatu takut kepada manusia misalnya contoh kita punya pimpinan di kantor ya pimpinan itu mengatakan kepada kita wahai fulan tolong nanti kamu buat pengadaan barang-barang ini ya nanti harganya kan sekian tolong kamu naikkan. Jangan tulis sesuai harganya. Ya. Kamu tulis saja yang agak mahal sedikit. Enggak apa-apa. Itu perintah saya. Padahal ini apa kecurangan? Ini kecurangan misalnya. Barakallahu fikum. Maka kita takut sama bos kita. Aduh, kalau saya enggak lakukan ini, ya nanti saya bisa dipecat. Ah, udahlah. Ini khauf ma'siyah. Rasa takut kepada manusia dalam melakukan sehingga terjatuh kepada kemaksiatan. Barakallahu fikum. Seperti juga nota-nota kosong. Ini hati-hati. Ya. Nota-nota kosong. Jadi Masya Allah di kedai-kedai lihat tidak menerima nota kosong. Masya Allah itu bagus sekali. Ya. Barakallahu fikum. Ini hati-hati. Ya, jadi kita beli barang. Barakallahu fikum. Ya. Minta notanya gak usah diisi. Kosong. Jadi biasanya itu utusan-utusan daripada apa? Perusahaan atau kantor atau apa kontraktor-kontraktor. Nanti diisi oleh dia sendiri. Ini kecurangan. Barakallahu fikum. Nah ini khauf maksiat. Dia takut kepada bosnya. Sehingga apa? Menjerumuskan dia kepada kemaksiatan. Barakallahu fikum. Ini juga haram. Kalau tadi yang pertama bisa terjatuh kepada kesyirikan. Kalau ini posisinya apa? Dosa besar. Kemudian berikutnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Khauf tabi'i. Rasa takut yang memang itu tabiat manusia. Wajar. Contoh apa? Takut kepada siapa? Takut kepada ular, takut kepada binatang buas, ya takut kepada api. Ini wajar, ini enggak masalah. Ya, ini kalau kita takut kepada Nabi, oh syirik kamu. Tidak. Ya. Ini memang tabiat manusia. Ya, barakallah, takut dengan binatang buas, takut dengan harimau misalnya, takut dengan ular misalnya. Oh, dipatuk karena bisanya. Ini wajar, normal. Ini boleh ini. Ini memang tabiatnya manusia. Ya, barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, inilah al-khauf. Jadi, rasa takut kita, bagaimana cara mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut yang ada pada diri kita apa? Takutlah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga apabila kita tidak sholat, ya, tidak puasa Ramadan misalnya, tidak membayar zakat, padahal kita orang yang berhak membayar zakat, tidak berhaji, padahal kita sudah mampu untuk berhaji, takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jangan sampai takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang dia tidak bisa, barakallahu fikum, memberikan apa-apa. Contoh, kaum musyrikin takut kepada berhala-berhala mereka. Padahal mereka yakin, seyakin-yakinnya bahwa berhala itu tidak mampu apa untuk bergerak, memudarati mereka, tidak mampu. Bahkan pernah dikerjai oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang tentunya kisahnya sudah ma'ruf. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya ketika manusia itu, barakallahu fikum na'am apa, orang-orang ketika itu sedang pergi dari kampungnya untuk melakukan sebuah perayaan. Nabi Ibrahim tidak ikut. Jika Nabi Ibrahim mau ngerjain, membuka fitrah mereka, akal sehat mereka. Jadi dibawa sebuah kapak, ya, dihancurkanlah berhala-berhala yang kecil dan kapak itu ditaruh di berhala yang besar. Tatkala mereka datang, ya, bukti bahwasanya mereka masih memiliki akal sehat apa? Ketika melihat fenomena ini, tidak langsung secara spontan mereka mengatakan, "Ya, berhala besar telah menghancurkan berhala-berhala kecil." Tidak. Tapi yang spontan keluar daripada mulut lisan mereka apa? Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Tertuju kepada manusia, orang. Artinya apa? Mereka yakin berhala itu cuma batu yang tidak bisa bergerak. Ya. Tapi barakallahu fiikum apa? Takutnya mereka kepada batu itu luar biasa. Ini kesyirikan. Ya. Barakallahu fiikum. Naam. Ya, sehingga itu harus diwaspadai. Naam. Sehingga mereka menyalahkan Nabi Ibrahim. Karena satu-satunya orang yang tidak ikut adalah Nabi Ibrahim. Langsung tertuduh. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian, itu khauf. Ya. Kemudian warraja, rasa harap. Ya. Warraja, rasa harap. Apa itu rasa harap? Apa itu raja? Yaitu rasa harap agar meraih sesuatu di kemudian hari. Contoh, misalnya, barakallahu fikum, berharap surga. Berharap mendapatkan amal soleh. Berharap kebaikan. Ini yang harus kita kedepankan. Rasa harap itu harus ada pada seorang hamba. Maka yang termasuk kepada pelanggaran daripada rasa harap, raja ini barakallahu fikum, apabila kita berharap kepada makhluk. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini yang salah. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian warrahbah. Apa itu rahbah? Rahbah itu ada rasa takut juga. Ya. Bagian daripada al-khauf. Kalau al-khauf itu masih umum sifatnya, terbagi tadi ya, masih umum. Ada yang khauf ibadah, khauf ma'asiyah, khauf tabi'i. Itu khauf masih umum. Tapi yang namanya rahbah, itu bagian daripada khauf, khauful ibadah. Ya. Jadi apa? Kalau khauf tadi ada rasa takut kepada Allah, sehingga sempurna rasa khaufnya, harus ada rasa rahbah. Yaitu apa? Dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia beramal, melakukan sebuah amalan, agar terhindar daripada apa? Dari azab Allah, dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang melahirkan amalan. Ini rahbah. Rasa takut yang melahirkan amalan. Kalau khauf tadi kan secara umum saja, takut kepada Allah, kenapa? Adabnya, nerakanya, siksanya. Rahbah, rasa takut yang ya kepada Allah, terhadap azab Allah, terhadap nerakanya Allah, sehingga apa? Sehingga dia akan beramal untuk menghindari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah yang berikutnya, warraghbah. Tadi rahbah, sekarang raghbah. Tadi pakai ha, sekarang pakai ghain. Raghbah. Raghbah ini, barakallahu fikum, adalah rasa harap juga. Bagian daripada roja juga. Bagian dari rasa harap juga. Kalau tadi rojak sifatnya umum, berharap mendapatkan pahala, berharap mendapatkan kebaikan, berharap mendapatkan surga. Ragbah, berasa harap yang berbuah amalan. Yang berbuah amalan. Dia kan berharap surga. Sehingga dia beramal bagaimana caranya agar Allah memberikan ya surga itu kepadanya. Sehingga dia beramal. Itulah disebut sebagai ragbah. Sehingga al-khawf melahirkan rahbah dan raja melahirkan ragbah. Ya, barakallahu fikum. Nah, inilah ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tawakkul dan tawakal. Ya, ma'ruf tawakkal apa? Menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai usaha, ikhtiar. Ingat. Ya, tawakal yang benar adalah apa? Menyerahkan diri ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai usaha. Ada ikhtiarnya. Barakallahu fikum. Seperti contoh sakit. Sakit kita. Barakallahu fikum. Ya sudahlah, saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sembuhkan ya sembuh, kalau enggak ya enggak. Enggak mau berobat. Salah itu. Itu bukan tawakal namanya. Ya. Itu menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Yang namanya tawakal apa? Sakit kita. Ya, saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya menjalankan sebab. Saya ingin berikhtiar agar saya bisa sembuh. Sehingga saya berobat, saya ke dokter. Ya, atau terapi ini, terapi itu misalnya. Barakallahu fikum. Itu baru tawakal. Ya, barakallahu fikum. Nah, contoh misal. Kita punya usaha. Ya, dagangan misalnya, warung. Ya. Nah, mau kita tinggal ini. Ya. Di kawasan kita ma'ruf. Ada pencurian misalnya. Saya tawakal ke orangnya. Saya tinggalkan begitu aja. Tawakal kepada Allah. Saya serahkan ya warung saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Bagaimana seharusnya? Kalau dia mau keluar mungkin sholat lapah, tutup dulu warungnya. Jaga itu hartanya. Uangnya misalnya diambil dulu, jangan ditinggalkan begitu saja. Ya. Nah, itu tawakal. Ya, barakallahu fikum. Menyerahkan ya hasilnya kepada Allah, ya tapi disertai dengan usaha. Ya. Kalau sudah kita sudah menjaga misalnya sudah tidak tutup toko kita, tapi masih kemalingan juga, ya itu memang kita sudah serahkan kepada Allah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah usaha. Insyaallah amalan tawakal kita ya, insyaallah taala kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, kita masih dalam pembahasan jenis tauhid yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya باذنillah taala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.